Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Wa qad sammahu Allahu kufran. Dan Allah menamakan sihir dengan kekafiran. Fi qawlihi ta'ala, dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, innama nahnu fitnatun fala takfur. Ucapan Allah menceritakan, mengisahkan ucapan Harut wa Marut. Ada perselisihan para ulama tentang siapa dua orang ini. Di antara pendapat para ulama dalam tafsir, bahwa dua orang ini adalah malaikat yang diturunkan, yang disuruh, diperintahkan untuk mengajarkan sihir sebagai ujian. Sehingga malaikat tadi berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini hanya ujian buat kalian. Jangan kufur. Baik. Berarti kalimat jangan kufur maknanya jangan melakukan sihir. Berarti sihir dijuluki dengan apa? Dengan kufur. Demikian pula ketika mereka mengatasnamakan Nabi Sulaiman. Dan itu sejak dulu sampai sekarang. Tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenung, para dukun-dukun selalu mengatasnamakan Nabi Sulaiman. Ini ilmu Nabi Sulaiman, ini cincin Nabi Sulaiman, ini tongkatnya Nabi Sulaiman, ini adalah rahasia Nabi Sulaiman. Bagaimana bisa menguasai jin? Kita pelajari bagaimana Sulaiman menguasai jin, caranya begini, begini, begini. Kadzab, dusta. Maka Allah bantah ucapan mereka. Wa ma kafara Sulaiman. Walakinna syayatin kafaru. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itu yang kafir. Apa maknanya? Karena pembicaraannya tentang sihir, maka maknanya Nabi Sulaiman enggak pakai sihir. Tapi setan-setan itu yang pakai sihir. Berarti sihir dinamakan di dalam ayat ini sebagai kekafiran. Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak memakai sihir. Tetapi setan-setan itu yang kafir, yang memakai ilmu sihir. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, karena beliau dan bapaknya sahabat. Abbas Ibn Abdul Muttalib sahabat, anaknya Abdullah Ibn Abbas juga sahabat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, innama nahnu fitnatun fana takfur. Sesungguhnya kami adalah fitnah, kalian jangan kufur. Wadhalika annahuma alimal khair wasyarr wal kufra wal iman fa'arafa anna sihra minal kufri. Kata Ibn Abbas, ini karena keduanya, siapa? Harut wa Marut, mengetahui mana yang baik, mana yang jelek. Mengetahui mana yang kafir, mana yang iman. Dia tahu mana kufur, mana iman, mana jelek, mana baik. Maka keduanya tahu bahwa sihir termasuk kekafiran. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini sebagai ujian. Maka kalian jangan kufur, jangan mempelajari sihir. Harut wa Marut. Enggak ada kaitannya dengan harat wa marat. Hah? Yang tahu yang jamaah. Mengapa? Karena ucapan-ucapan Arab di sini kalau ada orang yang berdusta, harat marat. Ya. Itu lain lagi, bukan harut marut. Harat marat, marat itu berkali-kali. Dia berbuat kedustaan yang berulang-ulang. Harat marat. Barakallahu fikum, kembali kepada kita. Selesai pembahasan tentang masalah sihir dengan dalil yang pertama. Nah, yang berikutnya musannif rahimahullahu ta'ala membawakan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada jibt dan kepada taghut. Di dalam syarahnya disebutkan, pembahasan ini telah dibahas di dalam bab sebelumnya. Mudah-mudahan masih ingat. Bahwasanya dikatakan al-jibt as-sihir. Baik, silakan merujuk kepada pembahasan sebelumnya. Sudah ada penjelasan tentang al-jibt wa-tawud. Memang ada tafsiran jibt wa-tawud adalah siapa? Dua tokoh Yahudi. Ka'ab ibn al-Ashraf dengan Huyai ibn al-Akhtab. Ada lagi tafsir yang juga tidak bertentangan. Jibt wa-tawud adalah sihir wal-kahana. Sihir dan perdukunan. Dukun-dukun dan sihir-sihir. Maka dalil itu bisa dipakai untuk menunjukkan haramnya sihir, karena Allah sebut sebagai jibt, dan Allah sebut mereka itu orang-orang kafir percaya kepada sihir, kepada jibt. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-jibtu as-sihir. Jibt adalah sihir, sedangkan tawud adalah syaitan. Penjelasan dari ucapan al-musannif, hadzal athar rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairuh. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lainnya. Kalau riwayat dari sahabat disebut athar, karena musannif menukil ucapan siapa? Umar. Qala Umar, al-jibtu as-sihr wa at-tawud syaitan. Dari mana riwayat yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab menyatakan al-jibtu sihir dan tawud syaitan? Rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairuh. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lain-lainnya. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari, syarah sahih al-Bukhari, menyebutkan isnaduhu qawi. Isnaduhu qawi. Sanadnya kuat. Berkata lagi musannif rahimahullahu ta'ala, qala Jabir, Jabir ibn Abdullah, at-tawaghit kuhan. Tawud adalah dukun-dukun. Kana yanzil alaihim syaitan, yang turun kepada mereka setan-setan. Fi kulli hayyin wahid, ada di setiap perkampungan satu tukang seher. Jadi di kabilah-kabilah Arab dulu kebiasaan mereka satu kampung itu satu suku. Satu kampung, satu suku. Jadi ada kampung Bani Fulan, kampung Bani Fulan, kampung Bani Fulan. Nah masing-masing mereka, setiap kampung itu punya dukun. Sendiri-sendiri. Dan dukun-dukun itu mereka anggap sebagai orang berilmu. Kalau mereka bertikai, panggil dukun. Bukan dihukumi dengan bukti, bukan. Dengan dilihat matanya, dilihat wajahnya, bikin sesajen, bikin apa, kemudian kamu yang salah. Kamu yang benar, begitu. Tanpa bukti, tanpa saksi. Hanya dengan perdukunan dan hanya dengan permainan-permainan seher. Sampai datang Islam, maka diberantas semua sihir dan perdukunan. Di dalam syarahnya disebutkan hadzal athar rawahu Ibnu Abi Hatim binahwihi mutawwala. Athar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan panjang. Dari Wahab Ibnu Munabbih, dia berkata, sa'altu Jabir bin Abdullah. Aku tanya kepada Jabir bin Abdullah tentang tawaghit, tentang tawud-tawud, allati kanu yatahakamuna ilaiha, yang mereka biasa berhukum kepadanya. Qala inna fi Juhainah wahidan, wa fi Aslam wahidan, wa fi Hilal wahidan, wa fi kulli hayyin wahida. Dijawab bahwa dukun-dukun yang mereka berhukum kepadanya di suku Bani Juhainah ada satu, Di suku Bani Aslam ada satu, di suku Bani Hilal ada satu, wa fi kulli hayyin, di setiap perkampungan suku-suku ada satu. Wa hum kuhanun, mereka adalah dukun-dukun. Tanzil alaihimu syayatin, yang turun kepada mereka setan-setan. Pernah dikisahkan di dalam kitab kita ini, mudah-mudahan masih ingat, tentang sanad yang paling jelek. Sanad yang paling jelek. Bahwa jin-jin mencuri pendengaran. Jin yastariquna as-sama', mencuri pendengaran di langit sana. Kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya. Kemudian disampaikan lagi kepada jin yang di bawahnya. Kemudian pada jin yang di bawahnya. Kemudian siapa yang paling bawah? Dukun-dukun. Kuhan. Diriwayatkan hakada. Rasulullah SAW merenggangkan jari jemarinya. Dan jin-jin tadi hakada. Bertumpuk-tumpuk sampai ke langit sana. Dikirimkan dari yang pertama mencuri pendengaran kepada yang di bawahnya. Yang di bawahnya kepada yang di bawahnya. Kepada yang di bawahnya. Sampai ke berakhir pada dukun-dukun. Maka ketika berita itu disampaikan. Benar. Terjadi. Tetapi dukun-dukun itu menambah dengan 100 kedustaan. Menambah dengan 100 kedustaan. Setiap berkata, kok ini gak benar? Bukankah waktu itu pernah benar? Iya. Berarti mungkin sekarang kurang sesajennya. Kurang bayaran buat sayanya. Alasan. Ayamnya kurang hitam, masih ada putihnya dikit. Kamu kurang satu bunganya, cuma 6, gak 7. Dan seterusnya, dan seterusnya. Selalu berkata, dulu kan pernah benar. Dulu kan pernah benar. Maka dikatakan, barakallahu fikum, ini adalah sejelek-jelek sanad. Karena diriwayatkan an kadzab, kuhan. Bagaimana mungkin akan bisa jujur? Akan ditambah kedustaan, 100 kedustaan. Ala kulli hal. Itu pun manjur sebelum datangnya atau diutusnya Rasulullah SAW. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, tidak bisa sebebas dulu. Mengapa? Dilempar dengan bintang-bintang. Dilempar dengan meteor. Dilempar dengan syihabun taqib. Bintang yang menembus. Barakallahu fikum. Kalau mereka terlempar setelah menyampaikan beritanya, nyampe beritanya. Kalau terlempar sebelum menyampaikan beritanya, gak nyampe beritanya. Jadi kadang nyampe, kadang tidak. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan fungsi bintang adalah pertama menghiasi langit. Zayyanna sama'ad dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Yang kedua, untuk nunjuk arah mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wabin najmihum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka terbimbing ke arah-arah yang benar. Yang ketiga, rujuman lisyayatin. Dalam surat Tabarak. Rujuman lisyayatin. Untuk melempar setan-setan. Dan dalam surat jin, para jin-jin bertanya-tanya. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lissama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami pernah duduk-duduk di langit mencuri berita di langit. Tapi sekarang, ketika kami duduk-duduk, kami dilempari dengan syihab. rasada, dengan bintang-bintang. Baik. Siapa Jabir? Beliau radhiyallahu taala anhu adalah Jabir ibnu Abdullah ibni Amr ibni Haram al Ansari, sahabat yang mulia dari kalangan Ansar. Qauluhu tawaghit adalah kuhan. Masih ingat pembahasan di awal kitab At-Tauhid ketika menjelaskan ayat kedua, ayat pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat kedua, wa ma khalaq, itu ayat pertama. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yastanibu tawud. Itu dibahas bahwa yang disebutkan oleh Jabir bahwa itu adalah dukun-dukun, yang disebutkan oleh Umar bin Khattab bahwa itu adalah syaitan, yang disebutkan oleh Imam Malik bahwa itu adalah ma'ubida min dunillah, yang disembah selain Allah, itu adalah afroduhu. Apa afroduhu? Anggota-anggotanya. Bukan definisi. Dan itu kebiasaan para salaf, kalau menafsirkan selalu memakai contoh-contohnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Jabir bin Abdullah mengatakan tawud, maknanya salah satu dari tawud adalah dukun-dukun. Begitu. Fahuwa min afradil ma'na. Berarti dukun-dukun itu adalah afradnya, anggotanya. Tawud banyak tokoh-tokohnya atau banyak bentuk-bentuknya. Bentuk yang pertama adalah syaitan, karena itu tawud yang paling besar. Dan diantaranya selain syaitan adalah dukun. Mengapa? Karena dukun, kata Jabir bin Abdullah, juga mengambil ilmunya dari setan-setan. Karena tanzil alaihimu syaitan. Aradal jins. Yang dimaksud adalah jenis syaitan. Bukan syaitan yang dimaksud iblis secara khusus. Tidak. Tapi setan-setan banyak bentuknya, anak buahnya iblis. Bal tanzil alaihimu syayatin. Maka turun kepada dukun-dukun tadi, setan-setan tadi. Yukhatibunahum wa yukhbirunahum. Mengajak bicara dukun-dukun itu. Dan memberitakan berita-berita pada dukun-dukun itu. Bima yastarqunahu. Dengan apa yang mereka curi. Yastarqun. Mencuri. Minas sama' dari pendengaran-pendengaran. Yang sudah saya gambarkan di depan. Sanad yang paling jelek. An-kadab, an-kadab, an-kadab. Ya. Yaitu sanadnya dari setan ke setan ke setan ke dukun. Yukhbirunahum, mereka kabarkan dari apa yang mereka curi dari pendengaran. Fayusaddiquna marratan. Maka mereka pun percaya sekali. Wayakdzibuna mi'ah, tetapi berdusta 100 kali. Rawi yang pernah berdusta terbukti enggak diterima lagi riwayatnya sekali, apalagi setiap satu benar 100-nya dusta. Perbandingan benar dan dustanya 100 banding 1. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah dan beberapa imam ketika akan menerima hadis dari fulan, dia datangi fulan itu. Assalamualaikum. Ternyata fulan itu sedang memanggil untanya dengan begini. Memakai gamisnya begini kan. Maksudnya apa? Ini makanan lo gitu. Padahal enggak ada makanannya. Dilihat, kamu berdusta. Mendustai hewanmu. Gak jadi ambil ini. Karena pura-pura ngasih makan begitu untuk memanggil, padahal gak ada makanannya. Karena itu saja gak jadi mengambil ilmu. Tidak jadi mengambil ilmu karena dia berdusta. Bagaimana dengan rawi yang setiap sekali benar, 100 dusta. sejelek-jelek rawi. Dan itulah dukun-dukun yang kadzab menerima dari setan-setan yang juga kadzab. Maka itu sejelek-jelek sanad barakallahu fiikum. Di kulli hayyin wahid. Di setiap kampung ada satu. Yani maksudnya hay adalah humul qabail. Qabilah-qabilah. Al-hay wahidul ahya. Hay itu bentuk mufrad dari al-ahya. Wahumul qabail. Yaitu qabilah-qabilah. Kalau kalian pernah mendengar hay itu maknanya kampung, maka tidak bertentangan, karena biasanya saat itu setiap kabilah punya kampung sendiri. Kampung Bani Fulan, kampung Bani Allan. Ay fi kulli qabilatin kanu yatahakamuna ilaihi yas'alunahu anil ghaib. Setiap suku punya kanun. Ada satu di sana. Yatahakamuna ilaihi, yang mereka berhukum kepadanya. Wa yas'alunahu, dan bertanya-tanya anil ghaib, tentang hal-hal gaib. Saya jodohnya siapa? Matinya tanggal berapa? Rezeki saya di mana? Nanti saya akan punya anak berapa? Dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang belum terjadi? Itu gaib. Atau bertanya, barang saya hilang, siapa pencurinya? Langsung dia lihat dari kukunya. Ah, saya lihat dari kuku saya, pelakunya adalah Fulan bin Fulan. Ngadu domba. Padahal Fulan bin Fulan gak ada urusannya dengan itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, pernah benar sekali. Yang seratusnya dusta. Na'udzubillah min dalik. Wa kadzalika kana al-amr qabla mab'atsin nabiy. Demikian pula keadaannya ketika sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa dikatakan sebelum diutusnya? Karena tadi setelah Rasulullah diutus sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang berani-berani mencuri berita di langit dilempari dengan shihabun taqib, shihaban rasada. Bintang-bintang, meteor-meteor yang menembus, takib, cukup maknanya lubang yang melubangi. Atau sihaban rasada. Barakallahu fiikum. Selesai pembahasan dari dalil yu'minuna bil jibti wa ta'ud. Yang berikutnya, Musannif rahimahullahu ta'ala membawakan hadis dari Abu Hurairah. Ini kembali ke matan. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan ijtanibu sab'al mubiqat, hati-hati kalian dari tujuh yang membinasakan. Di antaranya seher. Tujuh yang membinasakan adalah tujuh dosa besar, yang paling besar yang akan membinasakan. Pertama syirik, itu sudah jelas. Kedua apa? Hah? Biasanya setelah syirik apa? Durhaka pada kedua orang tua. Kemudian barakallahu fikum, salah satu dari tujuh itu adalah seher. Ada hadis yang menyatakan sekian, lebih dari tujuh. Sembilan yang membinasakan, salah satunya seher. Ada yang kurang dari itu, sekian yang membinasakan, salah satunya seher. Sebagai dalil bahwa seher adalah dosa besar yang akan membinasakan. Na'udzubillah min dalik. Kita akan bahas hadis ini insyaAllah pada pertemuan yang akan datang insyaAllah bi'innillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. بالصواب وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.